الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Tidak ada indah hidup ini kalau tak kita raih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tak ada nyaman hidup ini di rumah tangga kalau sampai tidak duduk posisi pemimpin dan yang dipimpin. Dan tak ada enak hidup di seluruh kehidupan kita kalau sudah tak enak di rumah tangga. Makanya ikhwan, rumah tangga ini tempat berpulang dari kekacauan berpikir kita di luaran. Makanya memang tugas penting bagi istri. Kalau dilihat suami menggembirakannya, lepas itu semua beban-beban pikiran, kekacauan, kerumitan hidup di luaran. Pulang ketemu, dihadapi senyum istri. Dan bisa berlipat-lipat memuncak beban itu kalau pulang ketemu dengan muka ketat istri. Sudahkah kita jalani tugas masing-masing? Engkau wahai istriku yang terpimpin, aku yang memimpin. Sudahkah pemimpin berjalan dengan tugasnya? Istri dipimpin juga berjalan dengan tugasnya? Ini yang harus dijalani dalam kehidupan rumah tangga. Kalau sudah bagus tatanan ini, anak yang lahir pun terdidik dengan benar. Jadilah generasi-generasi Islam yang handal. Madrasah pertama pendidikan pembentukan mental anak itu di rumah tangga sama ibu bapaknya. Lah ibu bapaknya berantakan, macam mana anak? Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja